إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ba'd. Ayuhan nas jamaah jum'ah a'azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Muslim rahimahullah telah mengeluarkan dalam sahihnya dari hadis Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba yang disifati at-taqi, yakni seorang yang bertakwa, al-ghani, seorang yang kaya, al-khafi, seorang yang dia tersembunyi. Di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengenalkan kepada kita satu di antara sekian sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan atas dirinya, yakni sifatul mahabbah, sifat cinta yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang berbeda dengan sifat cinta yang ada pada makhluknya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan, laisa kamitslihi syai', wa tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Maka wajib bagi kita kaum muslimin seluruhnya untuk meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ini, yakni sifat cinta. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang disifati dengan apa yang disebutkan pada hadis ini, juga dengan sifat-sifat yang mulia yang disebutkan pada ayat ataupun hadis-hadis nabinya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dari amal-amal salih, sebagaimana yang telah diberitakan dalam Al-Quran, demikian pula di dalam sunnah nabinya. Perkara berikutnya, kita mengambil pelajaran dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sini. Di dalam hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas ini, untuk bagaimana kita berupaya memiliki sifat-sifat yang disebutkan di hadis ini sehingga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintainya. Yang pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hadisnya ini adalah al-'abdut taqi. Seorang hamba yang bertakwa. Telah datang dari kalam para ulama di dalam mendefinisikan tentang apa itu yang dimaksud dengan takwa. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan di dalam kitab beliau Risalah At-Tabukiyah, dari sekian definisi yang datang dari para ulama, yang terbaiknya adalah definisi takwa yang disebutkan oleh Talq ibn Habib rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in. Beliau rahimahullah menyatakan bahwa at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nuri min Allah takhafu 'iqab Allah. Bahwa takwa adalah engkau melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau menjalankan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, yakni di atas ilmu. Mengetahui bahwa apa yang dilakukan, apa yang diamalkan adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan karena orang-orang sekitarnya berbuat demikian, atau bukan karena gurunya melakukan yang demikian, atau bukan karena syekhnya yang mencontohkan demikian, tetapi betul-betul dia mengetahui bahwa itu adalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna ala nuri minallah. Kemudian tarju thawab Allah, engkau melakukan itu karena mengharap pahala dari Allah. Ini makna al-ikhlas, bahwa seorang beramal di dalam menjalankan ketaatan semata-mata mengharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala balasannya. Wa anta taruka ma'siyat Allah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah tanpa terkecuali, baik itu shagairuz dzunub wa kabairuha, baik itu dosa-dosa kecil, lebih-lebih dosa-dosa besar. Engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala nuri minallah, di atas cahaya dari Allah. Mengetahui bahwa apa yang ditinggalkan itu adalah maksiat kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang melarangnya, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang melarangnya. Bukan karena gurunya yang melarangnya, bukan karena tuannya yang melarangnya, tetapi betul-betul dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang melarangnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang melarangnya. Takhafu iqaballah, engkau meninggalkan itu karena takut hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga menunjukkan kepada makna ikhlas. Sehingga sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, ini sebagai definisi terbaik dari definisi takwa, dikarenakan pada definisi Talq ibn Habib ini terkandung di dalamnya makna ikhlas dan ittiba'us sunnah, di mana tidak akan terwujud suatu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan terkumpulnya dua perkara tersebut. Perkara ini perlu untuk senantiasa kita mengulangnya. Karena perkaranya perkara yang mungkin mudah untuk diucapkan, mungkin mudah untuk diamal, mungkin mudah untuk dihafalkan. Akan tapi untuk terwujud dalam sebuah amalan yang betul-betul di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan betul-betul amalan tersebut semata mengharap pahala ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, ini bukan perkara yang ringan. Berapa banyak di antara manusia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dan menjauhkan kita dari apa yang terjadi pada mereka, melakukan dari amal-amal yang menurut mereka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi ternyata amalan itu adalah amalan yang bid'ah. Berapa banyak pula di antara manusia, mereka melakukan amalan yang zahirnya adalah amalan sunnah, tetapi mereka menempuh itu semua bukan karena mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah seorang yang taqi, yang dia berusaha untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas ilmu, dan dia melakukan itu tidak lain kecuali mengharap pahala dari Allah, dan dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik dia dalam keadaan di tengah manusia ataupun sendirian. Dia lakukan bentuk meninggalkan itu dikarenakan dia tahu itu maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena tidak ada minat atau tidak ada selera, tetapi karena dia tahu itu maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia meninggalkan itu semua karena takut hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena takut jatuhnya kedudukan dan kehormatan dia di tengah manusia, tetapi karena takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis ini menyebutkan bahwa sifat seorang hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-ghani, seorang yang kaya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau pada syarah terhadap hadis ini mengisyaratkan bahwa apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hadisnya ini, apa yang beliau sabdakan di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghina nafs." Bukanlah hakikat kaya itu dari banyaknya harta benda, bukan itu hakikat kekayaan, tetapi kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa. Ketika seorang merasa benar-benar cukup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan padanya, dan dia mensyukuri karunia Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, maka dialah seorang yang kaya. Oleh karena itu kata beliau, hakikatnya seorang yang kaya adalah asyakir, seorang yang bersyukur kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepadanya, sekecil apapun. Oleh karenanya, ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan tentang sifat hamba yang dicintai olehnya, bahwa yang dimaksud adalah kaya yang hakiki, maka ini menjadi pendidikan bagi kita semua, agar kita menjadi orang yang betul-betul merasa cukup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita, sekecil apapun mungkin dalam pandangan kita nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Tetapi sesungguhnya ini adalah perkara yang besar, perkara yang besar. Oleh karena itu jangan sampai seorang meremehkan dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan dari kenikmatan kepadanya. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah membimbing kita semua untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Dalam hadis yang muttafaqun alaih, min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Perhatikan, lihat oleh kalian orang-orang yang berada di bawah kalian." Pada lafaz Al-Imam Al-Bukhari dipertegas dengan bahwa yang dimaksud adalah fi umuri dunya, yakni dalam perkara-perkara duniawiyah. Lihat keadaan orang-orang yang di bawah kalian. Jangan kalian melihat kepada orang-orang yang di atas kalian, yang lebih dari kalian. Apa hikmahnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Dengan sikap yang demikian itu, ini perkara yang lebih pantas untuk kalian tidak menganggap remeh, tidak menganggap kecil kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Bimbingan yang sangat mulia dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang seandainya kita menjalankan, mengaplikasikan satu hadis ini saja, niscaya kita akan menjadi seorang hamba yang syakir, yang bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada kita. Kita semua mendengar apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, dan kita semua juga mendengar apa yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan di dalam firman-Nya, "Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus ancaman darinya. Bahwa jika kita bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencabut kenikmatan tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan azab-Nya. Apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini juga bimbingan bagi kita semua agar senantiasa merasa cukup dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di sebagian doa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma kfini bihalalika an harakika an haramika wagnini bifadlika amman siwaka." Ya Allah, cukupkanlah diriku dengan apa yang telah Allah, yang telah Engkau halalkan dari apa yang Engkau haramkan, dan ignini bifadlika amman siwaka, berikan kecukupan kepada diriku dengan apa yang Engkau karuniakan kepadaku, agar aku tidak merasa butuh kepada selain Engkau. Ini doa yang sangat agung pula yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk kita semua, jangan sampai bergantung, jangan sampai bergantung kepada seorang makhluk pun, agar betul-betul hati kita semata bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita semua menyadari bahwa fitnah yang terkait dengan al-mal ini ada fitnah yang demikian besar, yang Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya setiap umat itu memiliki fitnah, memiliki ujian yang Allah ujikan kepada mereka, dan ujian yang akan menimpa umatku, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala membedakan siapa yang mustaqim dan siapa yang menyimpang. Dan fitnah yang menjadi fitnah, yang menjadi ujian bagi umatku adalah al-mal. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala menampakkan dengan ujian berupa harta ini orang-orang yang kemudian meninggalkan apa yang telah dia ketahui dari ilmu syariat hanya karena perkara sekecil apa dari perkara dunia. Dengan tawaran harta, seorang siap untuk meninggalkan ilmu yang telah dia dapatkan. Dengan tawaran harta, seorang siap untuk mengorbankan orang yang tidak bersalah. Dengan tawaran harta, seorang siap untuk mencaci maki para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan melindungi seluruh kaum muslimin dari ujian-ujian yang akan menyimpangkan mereka dari jalan yang benar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jika kita telah mengetahui betapa besarnya fitnatul mal, fitnah harta, maka di sana ada fitnah yang tidak kalah hebatnya. Bahkan sebagian ulama menilai bahwa fitnah ini jauh lebih dahsyat dibandingkan fitnah harta, yakni fitnatus syuhrah, fitnah ketenaran. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadisnya yang dikenal dengan hadis madi'bani jai'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, madi'bani jai'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi 'ala dinihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidaklah dua ekor serigala yang dalam keadaan lapar dilepas di sekawanan kambing, apa yang dilakukan oleh dua ekor serigala itu lebih merusak dibandingkan hirs, yakni keserakahan seorang terhadap harta. Ya, ini telah disebutkan tentang bagaimana fitnah harta terhadap umat ini. Wasyaraf, demikian pula yang lebih dahsyat daripada itu, fitnah kemuliaan, fitnah ketenaran, yang dengannya seorang ketika mengejar harta, seorang ketika mengejar ketenaran, keserakahannya terhadap dua perkara ini akan menjadikan dia mengorbankan agamanya, dia merusak agamanya, yang lebih hancur agamanya dibandingkan kambing-kambing yang dicabik-cabik oleh dua ekor serigala tersebut. Ini semua gambaran kepada kita tentang betapa dahsyatnya fitnah harta, demikian juga fitnah ketenaran. Oleh karena itu, di antara sifat hamba yang dicintai oleh Nabi sallallahu, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini, yakni hadis Sa'd ibn Abi Waqqas, adalah al-khafi, hamba yang berupaya untuk menjadi seorang yang khafi, bukan seorang yang muncul di tengah manusia untuk dikenal oleh mereka, tetapi semata-mata betul-betul berupaya untuk dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita lihat bagaimana keadaan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka berupaya untuk menjadi orang yang tersembunyi kecuali pada perkara-perkara yang memang tertuntut untuk nampak di hadapan manusia. Adapun di luar itu, mereka berupaya untuk menjadi orang yang tersembunyi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita untuk memiliki sifat-sifat hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam di hadis ini. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin atimus salat.